laki-laki juga kalau dipanggil berulang kali enggak jawab kan, Bu? Ya kan? Berapa kali Ibu kalau panggil anak laki, Bu? Hah? Ibu tahu enggak kenapa anak laki dipanggil enggak langsung jawab? Otaknya cepat konsentrasi, Bu. Laki-laki tuh otak laki-laki cepat konsentrasi. Setelah 10 menit otak konsentrasi, pendengarannya menurun, Bu. Kenapa? Karena otaknya nih, ini ada otak di belah ya, Bu. Ini yang putih ini nih. Kita sebut corpus callosum. Ya. Laki-laki corpus callosumnya lebih tipis dibanding perempuan. Makanya laki-laki ya cepat konsentrasi kalau mengerjakan sesuatu. Saya pernah begitu tuh. Pulang sekolah, anak saya kan 4 laki-laki kan, lanang, pria, kakung, jaler, main PlayStation. Ibunya datang kan? Datang habis dari majelis taklim dan seminar parenting. Katanya harus lembut bicara sama anak kan? Assalamualaikum. Lanang, pria, kakung, jaler. Enggak ada yang nengok. Ibu-ibu kalau ngambilnya lembut enggak ada yang nengok, suaranya naik setengah oktav kan? Mulai. Lanang, pria, kakung, jaler. Enggak nengok juga. Mulai. La ilaha illallah. Lanang, pria, kakung, jaler. Itu empat-empatnya nengok. Pas lihat muka saya, dia tanya sama adiknya, "Ibu kenapa marah ya?" Banyak anak laki bilang sama saya, "Bu Aisyah, saya heran bundaku kalau manggil Noto." Saya bilang, "Nak, itu panggilan ketiga, Nak." Bapak-bapak juga begitu. Banyak suami-suami cerita sama saya, "Saya heran ya, kenapa ya istri saya kalau manggil Noto?" Saya bilang, "Itu panggilan keempat, Pak. Istri Bapak yang cantik panggilan pertama sama kedua." Betul, Bu? Ini suami kita di depan kan? "Abi. Abi. Abi." Pas muka kita begini dia nengok. Itu sering terjadi, betul? Sekarang saya mau tanya dulu sama teman-teman, para bunda dan ibu guru ya. Mau gak kalau pas kita panggil murid laki-laki kah, atau anak laki-laki atau suami, dan pas dia nengok kita masih cantik? Saya mau tanya, mau gak? Mau gak? Tanya dulu, ini cuma separuh yang mau. Karena banyak ya laki-laki jengkel sama istrinya bertahun-tahun gara-gara manggilnya melotot. Padahal kita juga gak sengaja begitu. Ya. Supaya kita memanggil laki-laki siapapun dia dan dia nengok muka kita masih cantik, tolong pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, ayah, halo, ayah. Laki-laki biasa menoleh panggilan ketiga atau keempat. Kalau kita pertahankan sampai kelima, insya Allah pas dia nengok kita masih cantik. Setuju? Atau kalau panggil laki-laki, please, lebih baik dicolek. Nah, colekan pertama aja karena dia konsentrasi, gak rasa loh, Bu. Sayang, lagi main. Sayang, gitu kan? Jadi pilih, panggil laki-laki dicolek, atau pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Paham ya, Bu? Memang ada yang sudah dengar ya seminar ini, tapi saya mau kasih tahu ya, karena ilmu ini baru, maka harus diulang-ulang. Saya aja hampir sering nasehatin orang dengan cara ini seperti ini. Itu aja lupa. Masih juga manggil suami dari jauh. "Mas, mas." "Oh iya, otaknya tipis. Mas." Untung ingat. Untung ingat, Bu. Kenapa? Karena memang ini korpus kolosum laki-laki lebih tipis. Ini lebih tipis nih, Bu. Kita perempuan tebal, Bu. Karena korpus kolosum yang otak tengah tebal, makanya otak kiri kanan perempuan tersambung. Makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Ibu pernah kan? Masa suapin anak, balas WA, sambil kakinya ngepel gini nih. Yeah. Pantatnya tutup lemari. Siapa sering bawa mobil pagi-pagi karena telat suapin anak sambil bawa mobil kan? Masih bisa pasang alis loh kita, Bu. Iya, itu perempuan karena korpus kolosumnya tebal. Nih coba lihat nih, Bu. Nih bayi gak bakalan keselak, Bu. Kenapa? Mata kita kan lebar kan? Udahlah matanya kita lebar, otak tengahnya tebal. Itu bisa kayak gitu. Itu memang penciptaan dari Allah. Ya. Kalau laki-laki lain, laki-laki memang dia fokus. Pria hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Dia fokus, Bu. Makanya kita jangan sok-sok juga, Bu. Ayah nih apa-apa aku. Kata malaikat kalau bisa nyolek emang otak lo begitu. Ya. Laki-laki memang diciptakan oleh Allah kalau di rumah ya, suami ini di rumah itu raja, Bu. Otak laki-laki memang dibuat seperti raja kalau di rumah. Jadi dia duduk aja. Kita ya ngambilin semua. Kenapa? Karena dia cuma satu bisa yang satu dilakukan. Paham ya, Bu? Nih, pria fokus pada pendengaran yang menurun nih. Ini anak-anak zaman sekarang kan? Era gadget bukan? Iya. Ini anak laki dipanggil. Sayang. Kadang ya, ini. Anak kita lagi konsentrasi pendengarannya menurun, ibunya tegur. Dia enggak balas, dia atau dia enggak nengok, diapain sama ibunya? Ah, kalau masih ada yang agak kolonial tuh dihardik tuh. Hardika dicubit, tapi ada yang paling tidak suka anak laki apa? Direbut mainannya. Ya, itu pantang ya, Bu. Saya banyak pasien kena narkoba gara-gara setiap di rumahnya direbut sama ibunya. Alasannya ibunya karena diajak bicara dia enggak jawab. Tuh anak laki juga enggak paham kalau dia diajak bicara, Bu. Karena dia sedang konsentrasi. Bahayanya apa? Karena enggak nyaman main di rumah, dia main di luar. Waktu di luar, ah itu saya udah bilang banyak musuh di sana kan? Pada waktu yang salah ketemu orang yang salah dapat solusi yang salah. Nangis-nangis ibunya tuh, Bu, nyesel. Nah, kisah pasien saya ini lah sengaja saya mau bilang sama ibu-ibu bahwa laki-laki bukan mau membangkang. Memang otaknya Allah buat dia konsentrasi. Kapan konsentrasinya? Setelah 10 menit. Kalau belum 10 menit anak laki masih diajak bicara, itu bisa, Bu. Tapi setelah 10 menit laki-laki konsentrasi, pendengarannya menurun. Makanya kalau ada yang curhat sama saya, "Bu Aisyah, anak laki saya enggak konsentrasi." Saya enggak percaya loh. Ya? Gak percaya, kenapa? Yang bikin anak gak konsentrasi, ibunya yang ngomong, Bu. Ya,